والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita memasuki hadis 364, hadis Talq ibn Ali radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah. Kata Talq ibn Ali, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ashabus Sunan yang tiga, dan disahihkan hadis oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Hafidz sendiri Ibnu Hajar menghasankan hadis ini di Fathul Bari. Tirmidzi juga menghasankan. Telah lalu dalam hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya bahwa witir telah kita ketahui sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk diamalkan. Maka tidak patut, tidak pantas bagi seorang muslim meninggalkannya. Telah lalu pula bahwa minimalnya satu rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa witir itu tidak boleh terulang. Dua witir dalam satu malam. Jika Rasulullah sebutkan ini, maka mafhum yang difahami dari lafaz tidak terbatas hanya dua, tetapi lebih. Arti hadis berarti jangan melakukan witir lebih dari sekali dalam satu malam. Walaupun yang Rasul katakan jangan, tidak ada dua witir atau jangan sholat dua kali witir dalam satu malam, tetapi lebih umum dari itu. Sehingga tidak boleh juga sama kalaupun orang witir tiga kali, empat kali, lima kali dan seterusnya. Karena walaupun bentuknya lafadz muthanna dua, la witroni fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam, dua witir muthanna, namun dalam bahasa Arab ma'ruf dikehendaki dengan lafadz muthanna ini tikrar, sesuatu yang berulang-ulang kali sekian banyaknya, enggak terbatas hanya dua kali. Dan itu ma'ruf dalam bahasa. Misalnya dalam talbiyah saja, seorang muslim mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Labbaik ini lafadz muthanna. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, diulang. Tapi bukan berarti hanya dua kali dia mengatakan itu kepada Allah. Yang dimaksud berkali-kali, menunjukkan begitu taatnya seorang hamba, begitu patuhnya, begitu tunduknya kepada Rabbnya, memenuhi panggilannya dan memenuhi kemarinya, kembali lagi memenuhi panggilannya, sehingga diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik. Begitu pula dalam ayat. Kita ketahui misalnya dalam surat Tabarak, Allah sebutkan tsummarji'il basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hazir. Kemudian kembali kamu tengok langit itu dengan matamu dua kali. Enggak akan kamu dapati ada yang pecah, ada yang retak, padahal bangunan begitu besarnya. Ciptaan yang begitu mega besar. Orang bikin rumah saja besar-besarnya, ada saja kekurangannya, yang temboknya retak, yang ininya rapuh, yang ini. Al-Muhim menunjukkan kekuasaan Allah. Langit yang sedemikian besar tanpa tiang diciptakan Allah di atas bumi. Lihat, kata Allah, dua kali kamu lihat, gak akan ada kekurangan, gak ada retaknya, gak ada pecahnya. Makna ayat, jangankan dua kali, 100 kali, 1000 kali kamu lihat pun gak akan kamu dapati retak atau pecah. Walaupun Allah sebutkan dengan bentuk dua kali, tsummarji'il basara karratain. Tengok itu langit, dua kali kamu lihat gini. Maknanya bukan hanya dua kali, hatta 1000 kali kamu lihat gak akan kamu dapati. Al-Muhim, ini secara bahasa ma'ruf, bahwa dua tidak hanya diinginkan makna dua, tetapi lebih dari itu pun masuk. Sehingga kembali kepada hadis Talq ibn Ali, yang Rasul katakan tidak ada dua witir atau tidak boleh dua witir dalam satu malam, maknanya lebih dari itu pun juga enggak boleh. 3 kali witir, 4 kali witir, dan seterusnya. Agar orang tidak memahami salah, misalnya mengatakan, ya enggak boleh kan 2 kali witir, saya 3 kali kok. Enggak masuk dalam larangan Rasul. Ya enggak boleh kan 2 kali, saya witir 4 kali. Enggak dilarang sama Rasul, ya enggak boleh 2 kali. Ini kejahilan. Nah, yang kedua, hadis menunjukkan bahwa witir sekali orang melakukannya maka dia telah menjalankan syariat atau sunnah yang diperintah kepadanya. Adalladhi alaih, maka cukup sudah. Makanya enggak boleh dia ulang lagi. Dengan ini, jika seorang muslim, muslimah, laki, perempuan, karena mungkin menduga enggak kuat bangun malam nanti, dia witir di awal malam, begitu sholat isya selesai, sholat sunnah ba'diyah, pulang rumah, sebelum tidur dia witir 3 rakaat misalnya. Sudah dia tidur, subhanallah, dia bangun jam 2 malam. Orang Jawa bilang ngelilir. Bangun. Dia ke kamar kecil, wudu. Terus apa yang dia lakukan? Witir sudah dia kerjakan. Sebagian dari fuqaha rahimahumullah berijtihad mengatakan hendaknya dia sholat 1 rakaat dulu. Apa tujuannya, kata mereka, untuk menggenapkan witirnya. Tadi kan di awal malam dia sholat 3 rakaat, dia sholat 1 rakaat sehingga menjadi 4, genap sudah. Baru setelah itu dia boleh sholat lagi 8 rakaat misalnya, 4 rakaat, lalu dia tutup dengan witir. Demikian mereka katakan agar tidak ada witir yang terulang. Tapi yang demikian kurang benar. Ijtihad dari sebagian ulama a'immah rahimahumullah. Karena witir seperti tadi, ketika orang sudah melakukan, berarti dia sudah menjalankan syariatnya. Dia sudah witir kok. Lalu bagaimana? Ya kalau dia memang bangun malam, ya sholat saja mata yassara lahu, sholat semampunya. Mau sholat 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, hatta 2 rakaat, gak apa-apa. Lu kan sudah witir, ya gak masalah. Bukankah Rasulullah katakan dalam hadis Ibn Umar, ij'alu akhir sholatikum bil lail, withdraw. Jadikan akhir sholat malam kalian adalah witir. Perhatikan nas hadis yang Rasulullah katakan, jadikan akhir sholat malam kalian witir. Rasulullah tidak mengatakan jangan sholat setelah witir. Tetapi yang Rasul katakan, jadikan witir akhir dari sholat malam kalian. Makna hadis ini, kalau kamu sholat malam, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, al-muhim, kamu sholat malam, maka yang disyariatkan kamu akhiri sholat itu dengan witir. Seperti tadi misalnya, kamu khawatir gak bisa bangun malam, ya sudah sebelum tidur jam 9 misalnya, kamu sholat 11 rokaat, 7 rokaat, 3 rokaat, setelah itu kamu tidur. Kamu sudah menjalankan perintah ini, kamu jadikan akhir sholat malam kamu adalah witir. Ternyata nanti belakangan akhir malam kamu bangun. Tidak kamu sia-siakan waktu ini, namun kamu jadikan untuk sholat sunnah. Kamu gak melarang, tidak melanggar apa yang Rasulullah sebutkan. Karena Rasul tidak mengatakan jangan sholat setelah witir. Perhatikan ada beda antara dua ibarat. Yang Rasul katakan, jadikan witir akhir sholat malam kalian. Rasul tidak mengatakan jangan sholat setelah witir. Maka dengan itu ijtihad, kembali kepada ijtihad para fuqaha tadi, yang mengatakan kalau sudah witir bangun malam, ya sholatlah satu rakaat dulu untuk menggenapkan witirmu. Ini semua karena mereka menganggap setelah witir gak boleh sudah sholat lagi, sholat sunnah, karena itu terakhir. Makanya perlu digenapkan dulu witirnya supaya jadi genap, lalu bisa sholat berikutnya dan diakhiri lagi dengan witir. Ini kurang tepat. Karena gak perlu demikian jika difahami dengan baik, bahwa yang Rasulullah katakan jadikan witir akhir sholat malam kalian bukan berarti larangan untuk sholat sunnah setelah sholat witir. Mafhum? Insyaallah dipahami ya. Dengan demikian boleh orang untuk sholat sunnah lagi setelah dia sudah witir. Jadi contohnya tadi, dia sudah witir, dia tertidur, subhanallah terbangun di akhir malam, ya sholat 2 rakaat, 4 rakaat, jangan witir lagi. Karena witir sudah dia lakukan di awal malam. Itu yang Rasul katakan, la witrani fi laila, tidak ada atau tidak boleh dua witir dalam satu malam. Wal ilmu indallah. Wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Zad wa la yusallim illa fi akhirihin. Kata Ubay bin Ka'ab, kebiasaan Rasulullah sallam, lafaz ini seperti ma'ruf adanya, para ulama sebutkan kalau sahabat menyebutkan kana Rasulullah yaf'alu kada, kana Rasulullah ya'malu kada, menunjukkan itu kebiasaan Rasulullah. Itu yang ma'ruf menjadi kebiasaan Rasulullah sallam. Ini menjadi kebiasaan Rasul kalau witir, beliau baca tentunya setelah Fatihah, subhi isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan di Nasa'i ada tambahan, dan beliau tidak salam kecuali di rakaat terakhirnya. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Juga di lafaz Abu Dawud dan Tirmidzi serupa dengan itu dari hadis Aisyah, wa fihi kullu suratin fi raka'ah, wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Di hadis Aisyah disebutkan setiap surat itu beliau baca di tiap rakaat. Ini rakaat pertama Al-Fatihah sabihis. Rakaat kedua Al-Fatihah kulil ghafirun. Rakaat ketiga Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Di hadis Aisyah ada tambahan selain qul huwallahu ahad juga muawwidzatain beliau baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini di rakaat yang ketiga. Hadis Ubaid, hadis Aisyah menjelaskan kepada kita sunnah apa yang dibaca ketika sholat witir. Tentunya untuk pendahuluan perlu diketahui sama witir dengan sholat-sholat yang lain. Tidak ada yang wajib dibaca dalam posisi berdiri kecuali Fatihah. Tidak ada yang wajib untuk dibaca kecuali Al-Fatihah. Yang lain sunnah. Surat-surat yang lain, ayat lain, sunnah hukumnya untuk dibaca. Itu yang Rasulullah katakan, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang afdol orang membaca apa yang tercontohkan di dalam sunnah. Ini seperti ini, ada contoh di witir beliau baca sabihis, kulil gafirun, wallahu ahad. Maka yang sunnah dan lebih afdal dia baca itu dalam witirnya sebagaimana Rasulullah contohkan. Adapun yang tidak ada penentuannya, apa yang dibaca enggak disebutkan, maka ya orang baca yang mana mudah baginya. Tidak ada ketentuan harus baca surat ini atau ayat itu. Quran yang penting dia baca selain dari Al-Fatihah. Para ulama memahami dari riwayat Ubay ini dan Aisyah, kenapa ini yang dipilih oleh Rasul SAW dalam witirnya, kebiasaan Rasul sabihis kul ya ayyuhal kafirun dalam qul huwallahu ahad. Sebagian mereka menyebutkan illat ta'lil atau hikmahnya. Mereka katakan jelas hikmahnya, yaitu kalau sabihis marabbikal a'la, surat ini menjelaskan tentang penyebutan awal penciptaan manusia, awal penciptaan makhluk. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada dan seterusnya. Bagaimana awal penciptaan mereka? Bagaimana kekuasaan Allah atas seluruh makhluknya? Juga pengabaran bahwa orang yang selalu berjuang mensucikan dirinya dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan ketaatan, maka dia akan mulia dan bahagia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dikabarkan bahwa ibadah dan itu pensucian diri, ketaatan kepada Allah membawa falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga ini anjuran untuk orang mengingat akhiratnya, memperdulikan akhiratnya, dan zuhud dari dunianya. Ini sabihis. Adapun kul al kafirun dan wallahu ahad, keduanya mengingatkan kita pentingnya ikhlas dalam agama ini. Qul ya ayyuhal kafirun, keikhlasan dalam niatan, keikhlasan dalam tujuan beramal, ini apa yang memicu kamu untuk berbuat, apa yang mendorong kamu mau melakukan amalan ini itu. Keikhlasan hanya untuk Allah semata semua itu. Qul ya ayyuhal kafirun, yakni qul ya ayyuhal kafirun, lebih keikhlasan itu dalam masalah niat dan amalan. Keikhlasan lebih mengarah kepada perkara niat dan keikhlasan dalam amalan. Adapun qul huwallahu ahad, sama peringatan tentang ikhlas, namun lebih kepada perkara akidah, keikhlasan dalam masalah akidah. Maka kamu yakini dengan murni, dengan benar bahwa Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam sifat-sifat kebesarannya. Al-Mu'im, itu tentang keikhlasan. Dan keikhlasan tujuan hidup, tujuan diciptakannya semua jin dan manusia, agar memurnikan ibadah dan amalan mereka hanya untuk Allah semata tujuannya, tidak ada yang lain. Adapun hadits Aisyah ada tambahan mu'awwidhatain, kul ya ayyuhal, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dia tambahan, kalau orang membacanya hasan, bagus, baik. Namun jika tidak, ya tidak mengapa, tidak ada. Karena yang sering atau yang ma'ruf seperti Ubay riwayatkan, Rasul baca di rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Nah, walibni Hibban, afwan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Rawahu Muslim. Witirlah kalian sebelum pagi. Wal ibn Hibban man adraka subuh walam yutir fala witralah. Di Ibn Hibban, barang siapa yang mendapati pagi dan dia belum witir, maka tidak ada witir baginya. Hadith Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa kalau fajar sudah masuk, kamu masih belum witir, maka jangan kamu witir. Kalaupun belum iqamat sholat. Misalnya kamu bangun, azan sudah dikumandangkan, cuman belum iqamat. Masih ada waktu kamu tahu 15 menit misalnya. Aku belum witir semalam, witir dulu ah 3 rakaat misalnya. Enggak boleh. Sudah tidak ada witir bagimu. Karena Rasul katakan qabla an tusbihu, witir itu sebelum kalian masuk subuh. Lebih jelas dalam riwayat Ibnu Hibban, fala witra lahu. Sudah enggak ada witir baginya kalau dia mendapati subuh. Maka ini meluruskan pendapat sebagian yang membolehkan witir selama belum qomat. Hadis dengan ini menjelaskan batas akhir waktu witir, yaitu subuh, fajar. Batas akhir sudah, setelah itu la witra lahu, sudah tidak ada witir baginya. Tinggal permasalahan yang jadi pertanyaan, lalu apa yang boleh saya perbuat? Apa yang bisa saya perbuat kalau saya enggak sempat witir semalam? Sudah subuh. Ada solusi yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya kalau orang tertinggal witir, di mana kalau Rasul ketiduran SAW atau karena sakit udzur tertentu, maka Rasulullah sholat karena ketiduran atau sakit atau kesibukan apa. Walhasil semalam gak bisa, gak sempat sholat malam. Padahal kebiasaan Rasulullah 11 rakaat tiap malam. Kalau ada halangan tertentu di luar kekuasaan beliau, maka solusinya digantikan itu di pagi harinya. Setelah sholat subuh selesai, setelah matahari keluar, kamu bisa sholat menggantikan sholat malammu tetapi digenapkan, agar beda dengan sholat malam. Tergantung kebiasaanmu. Kalau kamu terbiasa setiap malam 11 rakaat, maka pagi itu kamu sholat 12, kamu tambah 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 kali. Kamu terbiasa setiap malam witir 3 rakaat, malam itu kamu sakit atau apa, capek betul dari safar gak sempat witir, bangun-bangun udah subuh, ya paginya kamu sholat 4 rakaat. Demikian digenapkan, karena pagi bukan waktu pelaksanaan sholat ganjil. Karena pagi bukan waktu pelaksanaan sholat ganjil. Sholat ganjil itu di malam hari. Karena ini pagi dan qadha, supaya beda dengan malam, digenapkan, ditambah 1 rakaat. Hadis menunjukkan pula bahwa ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya, maka tidak sah untuk dilakukan setelah lewat waktunya. Masanya sudah lewat. Sebagaimana pula tidak sah ibadah itu dilakukan sebelum masuk waktunya. Di kedua sisinya, dilakukan sebelum masuk waktu tidak boleh, dilakukan setelah keluar waktu pun juga tidak boleh, tidak sah. Hadis dengan ini menjadi kaidah, berarti orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia tinggalkan sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya tanpa ada udzur baginya, kapan dia bisa mengqadha dan melakukan bayar sholatnya? Waktunya sudah keluar sekarang. Tadi sudah adzan maghrib misalnya. Ada waktu sampai jam berapa? 18.42 isya. Sampai adzan isya, dia juga belum sholat maghrib. Padahal gak ada udzur. Dia gak sakit, sehat, walafiat, gak ada kesibukan, gak ada apa-apa. Dengan sengaja dia tinggalkan maghribnya sampai keluar waktunya. Tadi, ibadah yang telah ditentukan waktunya tidak boleh dan tidak sah untuk dilakukan setelah keluar waktunya. Sebagaimana kamu sholat maghrib, tidak sah pula untuk kamu lakukan sebelum masuk waktu maghrib. Adzan maghrib 17.33. 17.25 kamu mau sholat maghrib, gak sah sholatmu, gak teranggap kamu sholat maghrib karena belum waktu masuk. Begitu pula ketika waktunya sudah keluar. Maka dari situ ulama sebutkan, kalau dengan sengaja sekali lagi tanpa ada udzur dia tinggalkan sholat fardu sampai keluar waktunya, tidak bisa dia bayar sholat itu, gak bisa dia qadha. Kalaupun dia bayar 1000 rakaat, enggak mencukupi. Enggak bisa. Karena sudah bukan waktunya. Enggak bisa tergantikan. Salat-salat ini Allah tentukan waktunya. Makanya Allah sebutkan innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ibadah yang Allah telah tentukan waktunya. Maka dosa yang sangat besar, bahkan kekufuran. Dengan sengaja dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Ya tentunya kalau itu terjadi, kewajiban dia betul-betul bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak menyesali dengan cara-cara tobat yang ma'ruf. Adapun qadha, tidak bisa baginya, gak mencukupi. Dia mungkin merasa menyesal, mau saya bayar 100 rakaat, tidak bisa. Enggak bisa kamu gantikan. Waktunya sudah keluar, sudah selesai. Dalam keadaan kamu enggak ada udzur. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau kelupaan, lupa semuanya blank, manusia, artinya gak ada kesengajaan dari dia, dia ma'zur. Yang ini lupa, yang ini ketiduran di luar kekuasaannya, gak ada yang bangunin, sendirian misalnya. Bangun-bangun sudah masuk waktu isya misalnya. Bangun-bangun sudah jam 8 malam. Dia mulai tidur 4:30 sore. Misalnya. Dan mungkin saja terjadi. Dia gak sengaja, gak niat ninggalkan maghrib. Niatnya nanti jam 5:30 bangun mau sholat. Kebablasan sampai jam 8 misalnya. Rasulullah katakan, maka tidak ada kafarah baginya kecuali dia sholat ketika dia ingat, karena dia ada udzur. Dia jam 8 bangun ingat belum sholat, ya sudah saat itu dia sholat. Dia kelupaan, ingat misalnya tengah malam jam 12, loh, astagfirullah, anak tadi belum sholat isya, lupa, sama sekali lupa. Ya sudah saat itu segera kerjakan sholat isya. Memang sudah bukan waktunya, tetapi dia punya udzur. Adapun yang pertama tadi, dia enggak punya udzur. Sampai keluar sholatnya. Dengan hujah apa kamu membayarnya? Kamu mau mengqadha dengan alasan apa? Makanya tidak bisa itu diqadha, tidak bisa dia bayar dengan cara bagaimanapun. Makanya amalan tidak akan Allah terima kecuali yang ikhlas karenanya dan benar. Tidak cukup hanya modal ikhlas, tapi harus benar amalan itu sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Rasulnya. Sekarang dia melakukan sholat maghrib tanpa udzur, dia tinggalkan di luar waktunya. Enggak benar, amalannya enggak benar. Enggak ada contohnya sama sekali, enggak ada dalilnya. Ada hadis dibatasi. Dia lakukan ketika ingat, karena dia punya udzur. Ketiduran. Kelupaan sesuatu yang Allah angkat pena darinya. Enggak dosa dia, enggak ada kesengajaan, enggak ada darinya. Nah, sementara kalau dia mau mengqadha, sementara dengan sengaja dia tinggalkan, enggak ada dasar dalil yang memerintahkan dia demikian. Makanya bukan itu karena dipermudah, bukan. Bukan pula karena itu sebagai kasih sayang padanya, enggak usahlah. Kasihan dia seorang hamba, gak perlu dia ngulangi soalnya. Bukan, tetapi karena gak akan diterima dari kamu. Tadi, kalaupun kamu bayar 1000 rokaat, gak akan diterima oleh Allah. Karena gak ada dasarnya kamu lakukan. Apa hujah kamu mengamalkannya? Sementara kamu gak ada udzurnya. Alhasil ini menunjukkan kepada kita, besarnya makna sholat dan betapa pentingnya itu, serta waktu-waktu yang telah ditentukan, batasan-batasannya harus dijaga oleh seorang muslim dalam pelaksanaannya. Wa anhu, juga dari hadis Abu Sa'id, qala Rasulullah SAW, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakar, rawahul khamsa illa an-Nasa'i. Rasul katakan, barang siapa yang tertidur dari salat witir atau dia kelupaan, maka hendaklah dia sholat kalau sudah pagi atau ketika dia ingat. Hadis secara umum mengajarkan untuk dia bayar sholat witirnya di pagi hari. Ini sudah pagi. Malam tadi enggak sempat witir karena udzur tadi. Namun tidak dijelaskan di sini bagaimana dia membayarnya ketika dia ingat, ketika bangun pagi dia membayar witir yang tidak sempat dia lakukan di malam hari. Bagaimana caranya tidak disebutkan di sini, namun dalam hadis lain seperti yang telah lalu Rasul contohkan membayarnya dengan di genapkan, karena siang bukan waktunya untuk sholat ganjil. Maka tadi kembali kepada kebiasaanmu, kamu biasa sholat 3, paginya kamu sholat 4, kamu biasa 5, kamu sholat 6, biasa 7, 8, biasa 11, 12, hakadha. Begitu pula dari keumuman yang Rasulullah sebutkan ini, fal yusalli idza asbah au dzakara. Kalau kamu kelupaan atau ketiduran lewat, walhasil tertinggal ini sholat witir, lakukan sholat witir ini ketika pagi, kalau pagi tadi ma'ruf sudah, atau ketika kamu ingat. Ketika kamu ingat. Ketika kamu ingat ini, kalau pagi tadi sudah. Misalnya, malam ini kamu ketiduran atau apa, enggak sempat sholat witir, lupa misalnya, walhasil ingatnya malam besok, malam Kamisnya misalnya atau malam Jumatnya baru ingat, aku malam Rabu kemarin belum sempat witir, baru ingat dia, baru sadar. Maka dia mengkodok, karena Rasul katakan sholatlah ketika kamu ingat bahwa itu belum witir. Sekarang kan bukan pagi waktunya, malam. Tapi sama, waktu itu sudah bukan waktu pelaksanaan sholat witir kamu yang kamu tinggalkan. Betul ini malam, tetapi bukan waktu pelaksanaan witir yang kamu tinggalkan. Kenapa? Karena sudah keluar waktunya yang kamu tinggal ini, malam ini tadi. Sudah pagi lagi, malam lagi. Sudah keluar waktunya. Sudah bukan waktunya. Kodok boleh, tetapi sama. Kamu kodok dengan genap. Kamu terbiasa 3 rakaat, ingatnya nanti besok misalnya, maka kamu sholat 4 rakaat. Kamu biasa 11, kamu mau qadha 12. Begitu seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.